الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita ingin membacakan risalah ilmiah, sebuah artikel yang ilmiah sebagai bentuk nasihat sekaligus tanggapan terhadap sebuah peristiwa besar yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu atau dua hari yang lalu, terkait sebuah qoror, keputusan Al-Mamlakah Al-Arabiyyatu Saudiyah untuk mengeksekusi kurang lebih 47 tokoh teroris yang telah terlibat dalam berbagai tindak teror di Saudi Arabia, di mana keputusan ini yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia adalah di satu sisinya keputusan dan ketetapan yang telah melalui proses dan tata tertib keadilan hukum, baik dalam tinjauan Islam maupun dalam tinjauan selain Islam sekalipun, dari orang-orang yang memang munsifin, sportif, dari orang-orang yang ketika menilai, berbicara dan bersikap terlepas dari sikap asabiyah, dari kepentingan dan permusuhan. Keputusan untuk mengeksekusi mati 47 tokoh teroris yang mayoritasnya adalah berkebangsaan Saudi sendiri adalah keputusan yang telah ditentukan oleh mahkamah melalui tahapan-tahapan peradilan yang berproses tidak hanya setahun atau dua tahun, tetapi bertahun-tahun. Setelah terkumpulnya berbagai data pasca penangkapan tokoh-tokoh ini dan sebelumnya, maka proses peradilan di negeri Saudi terhadap mereka berjalan demi menegakkan keadilan, demi bersikap ta'anni, tidak terburu-buru, dilandaskan di atas semangat menegakkan syariat Islam. Maka pada proses pertama, keputusan dan ketetapan Mahkamah Agung Saudi Arabia dinyatakan tuntas. Namun bersama itu, ketetapan dan keputusan itu diajukan kembali kepada mahkamah yang berikutnya melalui 5 qadhi ternama di Saudi Arabia untuk menyeleksi ulang dan mengkaji ulang keputusan pertama. Pada tahapan kedua ini pun telah dinyatakan keputusan pertama sesuai dengan prosedur, didukung di atas data-data yang konkret bahwa 47 tokoh teroris ini telah melakukan kekejaman, pembunuhan terhadap masyarakat sipil, terhadap orang-orang pemerintahan sipil maupun militer, terhadap para tamu-tamu negara melalui beberapa kedutaan-kedutaan besar mereka di Saudi Arabia, juga melakukan peledakan-peledakan terhadap beberapa fasilitas-fasilitas penting negara. Maka pada tahapan kedua dinilai keputusan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Tidak cukup sampai di sana, melalui proses dan waktu yang cukup panjang, diajukan kembali keputusan tersebut kepada 5 qadhi ternama di atas mereka yang sebelumnya untuk menyeleksi kembali dan meninjau ulang keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka pada putusan terakhir, final keputusan, pemerintah menetapkan 47 nama tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Maka muncullah pro dan kontra dari berbagai pihak, baik yang mengatasnamakan negara atau lembaga atau perorangan, terhadap keputusan pemerintah Saudi Arabia. Tentu banyak negara-negara Islam yang mendukung keputusan pemerintah Saudi Arabia, sekaligus mereka mengatakan tidak ada alasan apapun untuk menyatakan keputusan pemerintah Saudi itu adalah keputusan yang salah. Kedua, kata sebagian negara-negara Islam besar tersebut mengatakan bahwa itu adalah urusan dalam negeri pemerintah Saudi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Di mana juga keputusan itu telah didirikan di atas ketetapan syariat sekaligus prosedur hukum yang telah dijalani sesuai dengan prosedurnya. Muncul di sana pihak-pihak yang menentang keputusan ini. Yang terdepan adalah negara Iran yang mengatasnamakan atau menamakan negaranya sebagai Al-Hukum Al-Islamiyah Al-Iraniyah, negara Islam Iran. Begitu juga Lebanon yang juga didominasi oleh kekuatan Rafidhiyah yang mengatasnamakan atau menamakan dirinya dengan Hizbullah. Begitu pula Al-Houthi, Al-Hawathah di negeri Yaman, kaum Syiah Rafidhah, saudara-saudara Muhammad Al-Imam dan yang bersamanya. Kemudian dari negara-negara kufar, Perancis, Jerman, Inggris, mereka secara terang-terangan mengumumkan penentangannya terhadap keputusan hukuman mati negara Saudi atau Arab Saudi. Terjadi ketegangan besar di dunia ini yang mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Maka untuk itu Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menuliskan beberapa nasihat penting sekaligus tanggapan ilmiah beliau terhadap kejadian ini. Kita sebagai ahli sunnah mengembalikan urusan ini kepada ulama kita al-kibar yang mengerti ilmu din, mengerti Al-Quran was sunnah, telah habis umurnya untuk mengurus dakwah ini, mengurus umat, mendidik umat, mengetahui problematika umat dari banyak sisinya. Maka beliau mengatakan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Jazallahu al-Mamlakat al-Arabiyyat al-Saudiyyah khairal jazaa' ala ma qamat bihi min iqamatil hudud asy-syar'iyyah ala man yastahiqquha. Semoga Allah membalas pemerintah kerajaan Saudi Arabia dengan balasan terbaik atas sikap dan tindakannya yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum-hukum tindak pidana secara syar'i terhadap pihak-pihak yang memang berhak untuk mendapatkan hukum tindak pidana tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulnya, beliau mengatakan fayasurru kulla muslimin ya'tazzu bi kitabillah wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin radhiyallahu anhum ma qamat bihi al-mamlakatul arabiyyatus saudiyyah min iqamati hududillahi ala adadin minal irhabiyyin wal muharibin. Maka sungguh membikin senang gembira setiap muslim yang merasa bangga dan merasa mulia dengan kitab Allah dan sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merasa bangga dan mulia dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum. Sikap dan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dengan menegakkan hukum tindak pidana terhadap sejumlah teroris dan orang-orang yang memerangi. Intilaqan minha min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala wajhil khusus min qaulillahi ta'ala إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ini semua dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hanyalah balasan bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya serta berupaya untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi adalah mereka itu dibunuh dan disalib di tiang pancang, kemudian dipotong-potong tangannya, begitu pula kakinya secara bersilang, kemudian diasingkan dari muka bumi ini, demikianlah balasan bagi mereka di muka bumi dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat nanti. Tentu kita semua yakin ya ikhwan, haula al-khawarij, kaum teroris khawarij, baik yang tergabung dalam gerakan-gerakan mereka seperti ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya, adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Adalah orang-orang yang berusaha menebarkan kerusakan di muka bumi ini. Maka sungguh pantas mereka mendapatkan hukuman ini di muka bumi sebelum nanti hukuman di akhirat nanti. Hukumannya adalah ayyuqtalu. Bukan hanya ayyuqtalu. Bukan hanya sekedar dibunuh, tapi ayyuqtalu. Sirah ini menunjukkan bahwa mereka dibunuh dengan serius, dibunuh dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ayyuqtalu au yusallabu, atau mereka itu dipancang di tiang pancang. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau akan dicincang, dipotong-potong tangan mereka dan kakinya, tangan kanan dengan kaki kirinya, atau tangan kiri dengan tangan kiri dengan kaki kanannya. Kemudian juga atau diasingkan di muka bumi ini. Ini adalah hukuman bagi mereka ketika di dunia, dan kata Allah bagi mereka di akhirat nanti azab yang besar. Kemudian Syekh melanjutkan, wa min qawli Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam, dan juga beranjak dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, haddun yu'malu fil ardi khairun li ahli al-ardi min ay yumtaru 40 sabaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang selain mereka dari sahabat Abu Hurairah, dan dihasankan oleh al-Imam al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala. Makna hadis ini adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebuah hukuman di muka bumi ini yang diterapkan di muka bumi ini, hukuman syariat. Sebuah hukuman yang diterapkan di muka bumi ini lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka diberi oleh Allah hujan selama 70 hari atau selama 40 hari. Lebih baik bagi mereka dibandingkan diberi hujan selama 40 hari. Satu hukum. Satu hukum yang bersumber dari syariat Allah diterapkan di muka bumi. Lalu bagaimana dengan dua hukum? Tiga, empat, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan. Zadallahu هذه المملكة الإسلامية ثباتا وتمسكا بدين الله الحق. Semoga Allah menambah bagi kerajaan Saudi Arabia yang Islami ini kekokohan dan tamassuk, berpegang teguh kepada agama Allah yang hak ini. ورزقها البطانة الصالحة, dan semoga Allah memberikan kepada kerajaan Saudi para bitanah, pendamping-pendamping negara yang salihah, allati tahuthuhum wa tushajjiuhum 'alal haqqi wal 'adl wa at-tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kepada negara ini pendamping-pendamping negara yang salihah, yang mengajak mereka, memberi semangat kepada mereka untuk berpegang teguh kepada al-haq dan keadilan, serta berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wa qata'a Allahu dabira a'da'iha wa khassatan ar-rafidah alladhina yaghidhuhum aw yughidhuhum at-tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh negara ini, terkhusus Asy'iah Ar-Rafidhah, yang telah membuat marah mereka sikap berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Naam. Sadaqa syekh. Sikap berpegang teguh ahli sunnah dan terkhusus dalam hal ini negara Saudi Arabia kepada Al-Quran dan sunnah membuat mereka marah dan benci terhadap negara ini dan terhadap ahli sunnah. Walladzina ista'u min iqamati hadhil hudud, yang mereka benar-benar sakit hati, benci terhadap adanya upaya menegakkan syariat Allah ini tadi. Li'annahum la yu'minuna bil Qur'ani was sunnah. Karena mereka memang tidak beriman kepada Al-Qur'an dan tidak pula beriman kepada As-Sunnah. Alladzina hamalahuma as-sahabah al-kiram wa ballaghuhuma aqidatan wa manhajan wa jihadan li'i'la'i kalimatillahi tabaraka wa ta'ala. Di mana yang telah memikul keduanya, mengemban keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi ini adalah para sahabat yang mulia, dan para sahabat pula lah yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah baik-baik dalam bentuk akidah maupun dalam bentuk manhaj maupun dalam bentuk jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dalam menegakkan syariat Allah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqamul hududa asy-syar'iyyata, dan pemerintah negara Saudi mereka benar-benar menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala intilaqan min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semua itu bersumber, beranjak dari Al-Qur'an dan dari sunnah rasulnya. Wa iqamatan lil adli alladhi yuaddi ila hifdhiddin wa hifdhin nufus wal amwal wa yuaddi ila al amni wal istiqrar. Dan telah berupaya pemerintah Saudi Arabia untuk menegakkan keadilan yang itu semua akan mengantarkan kepada penjagaan terhadap agama dan penjagaan terhadap jiwa-jiwa manusia serta harta-harta mereka, sekaligus dengan penegakan Al-Quran dan Sunnah, menegakkan keadilan itu akan mengantarkan kepada kondisi yang aman dan stabilitas bangsa atau negara. Laqad iqtawa wastankara ar-rawafid al-iraniyun alladhina yutrikuna 'ala anfusihim al-hukumata al-islamiyya wal-islamu bari'um minhum wa hum minhu bara'. Dan sungguh penegakan syariat yang dilakukan oleh pemerintah Saudi ini tadi benar-benar membuat marah dan pengingkaran kaum Rafidah Iran yang mereka memberi nama kepada diri mereka sendiri sebagai negara Islam, sementara Islam berlepas diri dari kaum Rafidah, dan mereka kaum Rafidah berlepas diri dari Islam. Wal Libnaniyun alladzina sammu anfusahum hizballah wa innama hum hizbus syaitan. Begitu juga kaum Rafidah Lebanon yang mereka memberi nama diri mereka dengan Hizbullah, pada hakikatnya mereka adalah Hizbus Syaitan. Begitu juga penegakan syariat ini yang dilakukan oleh pemerintah Saudi telah diingkari pula oleh Al-Huthiyun alladzina sammu anfusahum ansarullah wa innahum ansarus syaitan, yang mereka kaum Huthiyun di negeri Yaman yang memberi nama kepada diri mereka dengan sebutan atau julukan Ansarullah, pada hakikatnya mereka adalah Ansarus syaitan. Irtabu wastankaru iqamatal hudud asy-syar'iyyah allati qamat biha al-mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah ala asas kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua, Syiah Iran, Syiah Lebanon, Syiah Yaman, Al-Huthiyin, benar-benar mereka marah dan mengingkari upaya penegakan hukum tindak pidana yang syar'i yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia yang didirikan di atas dasar dan pondasi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-mawaqifu al-mukhziyah minhum tadullu ala anna al-islam alladhina yad'unahu innama huwa al-islam alladhina wada'ahu lahum aduwwullah al-yahudi ibnu Saba wa khulafa'uhu minal malahida alladzina hum ashaddu adawatan lil Islam wal muslimin wa ala ra'sihim haula al muslimin ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ba'dal anbiya. Di mana kata beliau sikap-sikap yang sangat jelek dan memprihatinkan dari mereka ini, dari kaum Syiah Iran, kaum Syiah Lebanon maupun Syiah Yaman, benar-benar menunjukkan bahwa Islam yang mereka klaim hanyalah Islam yang diletakkan oleh musuh-musuh Allah, kaum Yahudi, Ibnu Saba dan para penerusnya dari kalangan orang-orang ateis, yang mereka kaum Yahudi itu adalah musuh paling besar terhadap Islam dan kaum muslimin, terkhusus yang paling mereka benci dan permusuhan mereka terbesar adalah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa Islamur rawafid alladziina yastahillun dima'al muslimin wa amwalahum wa hum 'ala marri at-tariikh ila yaumina hadza 'ala hadzal manhaj al-mudmir. Inilah Islam, Islamnya kaum Rafidhah yang mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan harta-harta kaum muslimin. Mereka sepanjang sejarah sampai hari ini benar-benar berada di atas manhaj yang sangat menghancurkan ini. Naam. Wa minas syawahid ala hadza, dan di antara contoh dari apa yang saya sebutkan ini, safkuhum dima'al muslimin fil Yaman wal Iraq wal Iraq wa Suria lil uluf al mu'allafah wa tashridul malayin min buldanihim, adalah salah satu contohnya penumpahan darah yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah terhadap darah-darah kaum muslimin di negeri Yaman dan di negeri Irak serta di Syria, beribu-ribu manusia yang mereka, bahkan berjuta-juta manusia yang mereka lari, mereka usir ya, mereka usir dari negeri mereka. Li'anna ha'ula ar-rawafid ba'da hadhihi al-makhazi allati aslafna dhikraha hum masadirul irhab ad-damawi wal fikri. Karena memang mereka kaum Syiah Rafidhah, setelah beberapa contoh yang kami sebutkan tadi, sungguh mereka adalah sumber terorisme berdarah dan terorisme pemikiran. Wa tusyarikuhum fi hadzal irhab al-ahzab al-kharijiyah at-takfiriyah. Dan bersama dengan mereka kaum Syiah Rafidhah, seiring dan sejalan dengan mereka kaum Syiah Rafidhah adalah berbagai kelompok teroris, kaum Khawarij takfiri alladzina ta'assaru bi fikr Sayyid Qutb wa ghairihi min ru'us at-takfir fi hadzal 'asr, dan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Sayyid Qutb serta berbagai tokoh pemikiran takfir di zaman ini. Naam. Ini qala katabahu Rabi bin Hadi al-Madkhali, ditulis oleh Rabi bin Hadi al-Madkhali pada tanggal 22 Rabiul Awal 1437 Hijriah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia adalah bagian daripada hukum Islam. Memerangi kaum Khawarij, kaum teroris dengan jujur adalah bagian dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, terlalu banyak al-ahadith yang menyebutkan tentang perkara ini. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala meletakkan sebuah bab yang telah kita kaji dalam kitab Asy-Syari'ah dengan judul yang beliau katakan Zikr au dhammu bab dhammil khawarij wa su'i madahibihim wa ibahat qitalihim wa thawabi man qatalahum au qataluhu. Bab yang menjelaskan tentang celaan terhadap kaum Khawarij dan jeleknya pemikiran mereka serta dimubahkannya, dibolehkannya untuk memerangi mereka, sekaligus menjelaskan tentang ganjaran yang akan diraih bagi barang siapa yang memerangi kaum Khawarij atau dibunuh oleh kaum Khawarij. Bahkan Al-Imam Al-Ajurri, Al-Hafidh Ibn Hajar dan yang selainnya dari ulama ahli sunnah, baik yang bermadhab Syafi'i atau Hambali semacam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, telah menghikayatkan al-ijma', meriwayatkan adanya ijma' konsensus para ulama kaum muslimin tentang disyariatkannya untuk memerangi kaum khawarij. Hadis-hadis tentang ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Ali bin Abi Thalib langsung adalah orang pertama yang memerangi kaum khawarij dengan saif, dengan senjata, dan dikatakan oleh para ulama, saifu Ali haqqun ila qiyamis sa'ah. Pedang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang didirikan dan ditegakkan untuk menumpas kaum khawarij adalah pedang yang hak sampai hari kiamat nanti. Demikian para ulama kita. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan diamalkan. Wahai orang-orang yang mengklaim cinta kepada Ali bin Abi Thalib, mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam kalian, inilah contoh dan teladan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi memang Ali bin Abi Thalib bukan imam kalian. Imam kalian adalah Syaitan Al-Khumaini. Imam kalian adalah Syaitan Ibnu Saba. Itu imam kalian. Klaim kalian adalah dusta. Klaim kalian adalah dusta. Ya ayyuhar rafidah, ya syiah Iran. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umam Al-Bahili dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, menyatakan tentang kaum khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama, wa khairu qatla tahta adimis sama man qataluhu. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Ketika Abu Umam Al-Bahili menyaksikan kepala-kepala khawarij yang berhasil dipenggal oleh khalifah pada waktu itu. Dan sekaligus menyatakan mereka ini sambil menunjuk ke mayat-mayat khawarij. Mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Dan sebaik-baik mayat di kolong langit adalah orang-orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Kaum Syiah Iran berdemonstrasi. Kaum Syiah Lebanon. Dan di beberapa negara termasuk di Indonesia ini. Mendemo kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Karena salah satu dari 47 teroris itu adalah. Salah seorang mereka adalah seorang Syi'i Rafidhi. Seorang tokoh Syiah Rafidah, teroris dari tokoh Syiah Rafidah yang sering disebut dengan Nimr An-Nimr Asy-Syi'i Ar-Rafidhi. Subhanallah, benar-benar agama mereka adalah agama yang diciptakan oleh kaum Yahudi. Terbukti Perancis sebagai negara yang mendidik Al-Khumaini untuk melakukan kudeta revolusi berdarah di negeri Iran, yang kemudian dipuja-puji oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Perancis sebagai salah satu negara terdepan yang menentang keputusan pemerintah Saudi karena dibunuhnya si tokoh Syiah ini. Didukung pula oleh Jerman dan Inggris. Mereka menentang hukuman mati yang diambil sebagai ketetapan oleh negara Saudi Arabia. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hukuman mati. Maka kita sebelumnya mengatakan hanian. Berbanggalah dan bergembiralah kalian wahai Syiah Iran. Syiah Rafidah, dimanapun kalian berada, bahwa kalian telah didukung oleh Perancis dan negara-negara Yahudi. Bergembiralah kalian. Wahai Huthiyun. Nah, barakallahu fikum. Kami enggak tahu apa komentar Muhammad al-Imam setelah dibunuhnya Nimr an-Nimr Asy'i ar-Rafidhi, salah satu tokoh kebanggaan kaum Husiyun, saudara seagama Muhammad al-Imam. Barakallahu fikum. Hukum bunuh atau hukum mati adalah bagian daripada syariat Islam. Ketika dijalani sesuai dengan ketentuannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan hukum qisas dalam pembunuhan. Yang membunuh dibunuh. Itu Islam. Itu Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah. Ya, memang kaum Syiah tidak beriman terhadap Al-Qur'an kita. Kaum Syiah Iran yang pendukungnya di Indonesia terus bermunculan, Jalaluddin Rahmat dan istrinya, ataupun tokoh-tokoh lainnya yang mendukung Syiah Rafidah, Said Agil Siraj dan yang semisalnya, dari tokoh-tokoh Sufi, bahwa hukuman mati adalah bagian daripada hukuman Islam bagi mereka-mereka yang telah membunuh, telah menimbulkan dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Inggris mengatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa kalian menyatakan perang terhadap teroris ketika Amerika menyerang Irak dengan alasan untuk memberantas, membasmi kaum teroris? Kenapa kalian-kalian sekarang kalian berbalik kemudian mengecam Saudi Arabia yang selama ini kalian juga menuduhnya sebagai negara pencetak teroris? Ketika Saudi Arabia bangkit sejak dahulu, bukan sekarang, menegakkan syariat Islam terhadap kaum teroris. Mereka ini, para teroris tersebut, bukan kemudian ditangkap di jalan kemudian dibunuh, tidak. Tetapi ditahan, dikumpulkan data-data yang lebih lengkap, mendukung data-data yang sebelumnya yang sudah tercatat, kemudian ditegakkan pengadilan melalui proses yang panjang, bukan sebulan dua bulan. Nah, sekarang kaum Eropa, orang-orang kufar di Eropa menjerit menentang keputusan hukuman mati, mengecam eksekusi mati terhadap 47 tokoh teroris yang telah membunuh orang-orang yang tak pantas dibunuh dalam syariat Islam, menimbulkan rasa takut di muka bumi dan menimbulkan kerusakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam penerapan hukum qisas yang membunuh dibunuh itu ada jaminan kehidupan, keamanan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, yang berpikiran jernih. Bukan seperti cara berpikirnya Yahudi yang sok membela peri kemanusiaan, tetapi di saatnya mereka punya kepentingan lupa terhadap kemanusiaan. Begitu juga kaum Syiah Rafidhah. Sudah berapa banyak tokoh-tokoh Sunni yang dibunuh di Iran. Kemana itu hak asasi manusia yang diteriakkan oleh PBB, yang sekarang juga ikut bersuara melalui sekjennya yang kafir? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketahuilah inilah bagian dari perjuangan permusuhan terhadap Islam, terhadap sunnah, terhadap tauhid, terhadap Al-Quran adalah permusuhan yang tidak akan pernah berhenti. Sadari ini wahai ahli sunnah, banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta ampun atas dosa-dosa kita. Kita tidak pernah takut kepada musuh-musuh kita, Yahudi, Nasara, Majusi, Rafidhah, Khawarij dan yang lainnya. Tetapi kita takut terhadap dosa-dosa kita. Kita takut terhadap kesombongan diri kita. kita takut terhadap kemaksiatan kita, kita takut terhadap riya kita, yang semua itu dapat menghancurkan diri kita, semua itu dapat menghalangi pertolongan Allah untuk kita. Maka kepada ahli sunnah, untuk merapatkan barisan dengan menjaga ukhuwah, saling memaafkan, bertaubat kepada Allah dari segala kemaksiatan, tidak berlama-lama dalam problem-problem internal selama itu bukan perkara akidah dan perkara manhaj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kerajaan Saudi Arabia. Allah beri kekuatan iman dan keikhlasan. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah berikan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh mereka, Yahudi, Nasara, Rafidah, Khawarij. Allah hancurkan musuh-musuh mereka. Semoga Allah beri kepada hati mereka, Raja Salman, keluarganya, dan segala yang ada di sekitarnya, kekuatan iman, keikhlasan, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah jauhkan mereka dari makar-makar musuhnya. Sebagaimana kita memohon kepada Allah untuk memberi hidayah kepada pemerintah kita, memberikan taufik untuk cinta Al-Quran, cinta Sunnah, cinta Sahabat, benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, benci kepada Syiar Rafidah, benci kepada kaum teroris Khawarij dan yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.